بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الدكتور صالح فوزان حفظه الله تعالى: ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه ومعنى كونه سبحانه في السماء وأدلة ذلك. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah taala, perkara yang wajib diyakini tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaannya dan makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di langit, dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Pembahasan kita ikhwan rahimakumullah adalah bagian daripada i'tiqad, apa yang harus kita yakini, kita i'tikati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi di atas makhluknya. Kita wajib meyakini Allah A'la, yang tertinggi. Subhana Rabbi al-A'la, maha suci Tuhanku yang paling tinggi, yang maha tinggi. Walaupun Allah maha tinggi, tapi dia menyertai hambanya. Dan makna penjelasan yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di langit, dan dalil-dalil yang menjelaskan perkara itu. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa kullu hadzal kalami alladhi dzakarahu Allah min annahu fawqal 'arsyi wa annahu ma'ana haqqun 'ala haqiqatihi la yahtaju ila tahrifin walakin yusanu 'anil dhununil kadhibah ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تذله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. Berkata Syekh Islam rahimahullah ta'ala, وكل هذا الكلام, dan seluruh penjelasan-penjelasan ini, perkataan-perkataan tentang masalah ini, alladzi dzakarahu Allah, yang telah disebutkan Allah, min annahu fawqal 'arsyi, bahwasanya dia di atas arsy-Nya, wa annahu ma'na, bahwasanya dia juga menyertai kita, haqqun 'ala haqiqatihi, adalah perkara yang hak dipahami sebagaimana adanya. La yahtaju ila tahrif, tidak butuh terhadap penyimpangan, penafsiran yang menyimpang terhadap makna ini, tidak butuh kepada tahrif, penyelewengan terhadap perkataan ini. Walakin yusanu 'anil dhununil kadhibah, tetapi wajib dijaga daripada prasangka-prasangka tentang Allah yang dibangun di atas kedustaan. Misla an yudhanna anna zahira qawlih, contohnya jangan sampai dianggap zahir daripada firman Allah fis sama, di langit, anna samaa tuqilhu atau tudhillu, bahwasanya langit itu menutupi Allah Subhanahu wa taala, atau tudhillu tuqilhu, yakni bahwasanya langit itu memikul atau membawa beban Allah Subhanahu wa taala, menanggung beban Allah Subhanahu wa taala, atau menganggap langit itu tudhillu, yakni menjadi atap menutupi Allah Subhanahu wa taala, memayungi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza batil. Anggapan ini, anggapan bahwa langit itu dapat yakni memikul Allah atau langit itu menjadi bagaikan atap menutupi Allah Subhanahu wa taala, ini prasangka yang batil. Dengan ijma para ulama, ahlul ilmi dan ahlul iman, jangan dibayangkan fis sama, di langit, bahwasanya langit itu, langit itu yakni memikul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang naik ke atap ini, contohnya ke atap masjid ini, naik ke tingkat 2, maka atap tingkat 2 itu memikulnya, membawanya. Tidak, itu bagi makhluk. Adapun Allah, Allahu akbar min kulli syai. Allah Maha besar dari segala sesuatu. Tidak akan mungkin sanggup langit memikul Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tudhillu, memayungi Allah Subhanahu wa taala. Ini prasangka-prasangka yang dusta. Nanti kita baca syarahnya. Fa inna Allah qad wasi'a kursiyyuhu as-samawati. Karena sesungguhnya Allah kursinya saja, makna kursi sini adalah sebagaimana perkataan salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud, kursi adalah mawdi'ul qadamain, letak yakni dua kaki raja. Biasanya kursi dalam bahasa Arab adalah tempat meletakkan kaki bagi seorang penguasa atau raja. Kursi Allah SWT saja telah meluasi yakni meliputi luasnya langit dan bumi. Wa huwa alladhi yumsiku as-samawati wal ardu an tazula. Padahal dia Allah juga yang mempertahankan langit dan bumi agar tidak jatuh satu sama lainnya, bertabrakan, menimpa satu sama lainnya. Wa huwa alladhi yumsiku as-samawati wal ardu an tazula wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a al-ard. Dia yang menahan langit untuk tidak menimpa bumi illa bi'idzni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi. Dan di antara tanda-tanda Allah adalah tegaknya langit dan bumi itu dengan perintahnya. Tayyib. Berkata Dr. Salih Fauzan hafizahullah taala, yubayyinu asy-syekh rahimahullah ma yajibu i'tiqaduhu binisbati lima akhbara Allah bihi an nafsihi min kaunihi fawqa al-'arsy wa huwa ma'na. Di sini Syekhul Islam menjelaskan apa yang wajib kita yakini tentang apa-apa yang Allah beritakan bagi dirinya, bahwasanya dia di atas arsy, tetapi dia juga menyertai kita. Annahu yajibul imanu bihi kama akhbarallah. Wajib kita imani sebagaimana Allah beritakan bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, tapi juga dia menyertai kita. Tentunya menyertai kita bukan dengan zat-Nya. Ya, selalu kita ulang-ulang, menyertai kita bukan dengan zat-Nya, dengan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kuasaannya, liputannya. Wala yajuzu ta'wiluhu wa sarfu an zahirih. Tidak boleh kita selewengkan perkataan ini, berita-berita ini, kita ta'wilkan kepada ta'wil yang batil daripada apa-apa yang seharusnya ditafsirkan dari zahirnya. Kama yaf'aluhu al-mu'attilatu min al-jahmiyah wal mu'tazilah wa asbahihim. Sebagaimana yang telah diperbuat oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan sejenisnya. Mereka mengatakan Allah tidak di atas. Banyak sekali ungkapan mereka, berbeda-beda ungkapan mereka, tapi semuanya batil. Ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, ya, tidak dekat, tidak jauh, tidak dalam alam, tidak di luar alam. Terakhir apa? Tidak ada Tuhan. Kalau anda yang kata tidak di atas, tidak di bawah, ya. Kemudian tidak dekat, tidak jauh, tidak dalam alam, tidak juga di luar alam. Semuanya tidak. Berarti enggak ada Al-Adam. Ya. Ini ungkapan yang batil. Jahmiyah, demikian juga Mu'tazilah dan seterusnya, yang menafikan, menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sejenis mereka seperti Asy'ariyah, dan Maturidiyah yang memalingkan makna-makna ayat, makna-makna hadis kepada makna-makna lain. Yang mereka takwilkan makna istawa, istaulah, bersemayam maknanya menguasai. Yang di atas bukan Allah tapi adalah kekuasaannya dan seterusnya, takwil yang batil dengan segala macam yakni ungkapan-ungkapan batil yang mereka lelaskan kepada akal mereka yang sempit. Fayaz'umuna anna dhalika laysa haqiqatan. Mereka menganggap seluruh ayat tentang Allah di atas, Allah menyertai kita, tidak benar. Wa innama huwa majaz, tetapi hanyalah merupakan bahasa kiasan belaka. Bahasa kiasan. Seolah-olah dia mengatakan Allah SWT tidak seperti itu, tidak sebagaimana yang dia ungkapkan, tapi hanyalah perumpamaan saja, kiasan saja, bahasa simbolik saja. Allah enggak pernah di atas, karena kalau di atas berarti seperti makhluk. Allah enggak pernah bersemayam, karena kalau bersemayam berarti sama dengan makhluk. Berarti konsekuensinya dia itu di atas aras, berarti aras itu meliputi Allah dan seterusnya. Semua takwil yang batil. Fayu'awwiluna al-istiwa' al-'arsy bil-istila', akhirnya mereka selewengkan makna istiwa bersemayam di atas arasy dengan makna istila' menguasai arasy. Maka makna ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy, kata mereka Allah menguasai arasy, bukan bersemayam sebenarnya, tetapi maknanya Allah menguasai arasy. Karena kalau bersemayam berarti dia seperti makhluk, berarti konsekuensinya dia bertempat, dan semua takwil batil. Ya, subhanallah. Kalaulah dikatakan bahwa makna istawa itu istaula, menguasai, telah sebutkan bantahannya, maka enggak ada sama sekali keutamaan arasy dibandingkan makhluk lainnya, karena Allah pun menguasai seluruh alam raya ini. Allah menguasai langit, menguasai bumi, menguasai matahari. Tidak ada beda antara arasy dengan yang lain-lainnya. Tidak ada gunanya. Dan telah banyak kita sebutkan bantahannya pada kesempatan yang silam. Bil istilahi alal mulki wa uluillah ala khalqihi bi uluwi qadrih. Mereka tafsirkan makna istawa dengan istaula. Bahwasanya Allah SWT menguasai makhluk dengan kerajaannya. Wa uluwullah, wa uluwallahi ala khalqihi bi'uluwi qadrihi. Makna Allah di atas makhluknya menurut mereka adalah bi'uluwi qadrihi. Allah yang maha tinggi bukan zatnya, tetapi kekuasaannya yang maha tinggi. Wa qahri, keperkasaannya. Wa nahwi dhalika minat ta'wilatil batilah. Dan berbagai macam bentuk ta'wil-ta'wil, penafsiran-penafsiran yang batil. Allati hiya tahrifun li kalamillahi an mawadhi'ih, yang merupakan bentuk penyimpangan terhadap kalamullah. Mereka telah merubah-rubah kalamullah daripada tempat-tempatnya. Wa minhum man yaqul, di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan berbagai macam bentuk penafsiran yang batil. Wa minhum man yaqul, di antara mereka yang sesat ini ada pula yang mengatakan inna ma'na kaunihi ma'na annahu halun fi kulli makan, makna Allah bersama kita bahwasanya Allah menempati semua tempat, bersatu dengan semua makhluk. Kama taquluhu hululiyatul jahmiyah, sebagaimana diungkapkan oleh pemahaman kelompok al-hululiyah jahmiyah yang mengatakan Allah menyatu dengan seluruh alam. Wa ghairuhum, dan yang lain-lain seperti mereka. Paham Ibnu Arabi, Al-Hallaj. Makna Allah menyertai kita bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah daripada apa-apa yang mereka katakan. Subhanallah. Antara dua penafsiran yang batil. Sebagian mengatakan mustahil Allah itu SWT itu di atas dengan zatnya, tetapi yang di atas itu adalah kekuasaannya. Kalau dia di atas berarti konsekuensinya dia itu bertempat. Kalau bertempat itu merupakan sifat makhluk, karena itulah harus dihapuskan. Maka makna di atas di sini bukanlah makna sebenarnya, tapi adalah kekuasaannya di atas, keperkasaannya di atas. Kalau ditanyakan, jadi di mana Allah SWT kepada mereka? Jadi di mana Allah SWT? Maka mereka akan mengatakan, Allah tidak jauh, tidak dekat, tidak dalam alam, tidak di luar alam, ya, tidak di atas, tidak di bawah. Terakhir apa? Apa jadinya? Adam, enggak ada berarti. Subhanallah. Terakhir enggak ada. Makanya orang-orang Jahmiyah ya'budu Adam, mereka menyembah Tuhan yang tidak ada sama sekali. Enggak ada mereka. Subhanallah. Ini kelompok yang menyimpang dalam perkara ini. Sisi lain dahsyat sekali, ya. Ketika menafsirkan makna ayat-ayat wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia menyertakan dimanapun kalian berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat nadi, kata mereka. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya, menempati makhluknya, menyatu. Maka seluruhnya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan wujud Allah itu sendiri. Dia menyatu dengan makhluknya, tidak berpisah. Ini pemahaman hululiyah, pemahaman Ibnu Arabi dan Al-Hallaj. Apapun yang kita lihat ini semuanya adalah Allah, karena Allah menyertai seluruh makhluknya, bahkan telah menyatu antara makhluk dengan hamba, ya. Maka semuanya adalah Allah. Maka disebutkan syairnya yang sangat jorok sekali, ya. Apapun kulihat, seorang biarawan di gereja, anjing hitam, semuanya adalah Allah. Subhanallah. Ini paham wahdatul wujud. Ya, mereka ambil ayat-ayat yang mereka tafsirkan dengan batil. Mereka bacakan ayat yang berbunyi wa yabqa kullu syai'in halikun illa wajha. Semuanya binasa kecuali wajah Allah, kata mereka. Semuanya itu adalah semu. Hakikatnya yang benar yang ada adalah Allah saja. Semuanya kita ini semu. Semuanya kita ini bayangan Allah Subhanahu wa taala. Alam raya, langit, bumi, semuanya adalah hakikat daripada wujud Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu semua lebur, lebur dalam wujud Allah Subhanahu wa taala. Paham siapa ini? Ibnu Arabi, hululiyah. Ya? Sampai-sampai mengatakan Ibnu Arabi itu Fir'aun beriman. Orang-orang musyrikin semua beriman. Karena mereka sembah patung-patung itu semua juga adalah merupakan Allah. Subhanallah. Ya? Semua beriman, enggak ada yang enggak beriman. Yang menyembah patung itu Allah. Di sana Allah menyatu dengan alam, menyatu dengan seluruh makhluknya. Subhanallah. Padahal tidak akan mungkin dapat disamakan antara khalik dan makhluk, antara pencipta dan yang dicipta. Ya. Kita lanjutkan. Wa qawluhu walakin yusanu 'anil dhununil kadhibah. Tetapi ingat, ini penting sekali, diperkuat oleh Syekhul Islam, haruslah dijaga tentang makna fis sama, Allah di atas langit, anil dhununil kadhibah, daripada prasangka-prasangka yang tidak benar. Misla an yudhanna zahiru qawli fis sama, contohnya jangan pernah dianggap makna firman Allah SWT dia di langit, anna sama'a tuqilhu atau tudhillu, bahwasanya langit itu, ya, menahan atau membawa Allah atau menutupi Allah, mayungi Allah. Tuqilhu ay tahmiluhu wa tudhillu ay tasturuh. Jangan sampai kita pahami fis sama, di langit, bahwasanya Allah itu berada di atas langit, artinya Allah Subhanahu wa taala itu dipikul oleh langit. Itu batil. Sebagaimana kita naik di atas tingkat rumah, seolah-olah tingkat rumah itu yang memikul kita, itu batil. Autudhillu atau langit itu memayungi Allah, sebagaimana kita sekarang di bawah naungan atap masjid ini, ini batil. Allah tidak dapat dipikul oleh langit, atau lagi ditutupi oleh langit. Allah maha besar, akbar min kulli syai, lebih besar, maha besar dari segala sesuatu. Tidak pernah Allah dalam makhluknya, ya. Tidak pula makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala, berbeda. Kata beliau, walaysa hadzanil ma'nayan muradain fi kauni subhanahu fis sama. Bukan dua makna ini yang diinginkan ketika Allah menyatakan dia di langit, bahwasanya langit memikulnya atau menutupinya, bukan ini. Wa man dhanna dhalika faqad akhta'a ghayatal khata'. Yang menganggap makna fis sama di langit seperti ini, maka dia telah tergelincir ke dalam kesalahan yang besar. Wa dhalika li amrayn. Kesalahan ini ditinjau daripada dua hal. Al-amrul awal, perkara pertama, anna hadza khilafu ma ajma' alaihi ahlul ilmi wal iman. Bahwasanya prasangka ini menyelisihi apa-apa yang telah menjadi kesepakatan seluruh para ulama, orang-orang beriman. Faqad ajma'u ala annahu subhanahu fawqa 'arsyih. Karena semuanya mereka sepakat Allah di atas arasnya, ba'inun min khalqi, berpisah daripada makhluknya, laisa fi dhati syai'un, tidak ada satu pun makhluk yang ada dalam zat Allah, laisa fi dhati syai'un min makhluqatih, tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyatu dalam zat Allah, wala fi makhluqatih syai'un min dhati, tidak pula dalam makhluknya itu ada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pahamnya orang-orang kufar. Orang-orang Nasara punya paham dalam diri Isa menitis ruh Allah, menyatu dengan Isa ibnu Maryam. La ilaha illallah. Ta'wil batil. Ini paham diadopsi oleh Al-Hallaj yang mengatakan dirinya telah mencapai derajat menyatu dengan Tuhan. Tuhan menyatu dengan dirinya. Dalam dirinya ada Tuhan, dalam diri Tuhan ada dia. Ini perkataan siapa? Hallaj. Sehingga dia katakan ketika ditanya, ya, ketika yakni dia berkata di hadapan murid-muridnya, dia katakan, "Ma fil jubbati illa Allah." Enggak ada yang dalam baju ini kecuali Allah saja. Subhanallah. Dia katakan, "Ma fil jubbati illa Allah." Enggak ada dalam jubahku ini kecuali Allah saja. Subhanallah. Ibnu Arabi. Kebingungan Ibnu Arabi. Sehingga dia sebutkan dalam syairnya, in qultu 'abdun fadzaaka rabbun, kalau aku bilang aku ini hamba maka aku pun sebenarnya Tuhan, kalaulah aku katakan aku ini Tuhan kenapa aku harus dibebani. Akhirnya paham Ibnu Arabi membatalkan semua syariat, enggak ada lagi beban, enggak ada salat. Makanya orang-orang sufi yang mencapai derajat tertinggi menurut paham mereka yang paling nyempal, dia lepas daripada semua syariat karena telah mencapai tujuan, telah mencapai keyakinan. Paham tum? Paham? Paham kan tum? Ini kalau enggak paham bahaya ini. Paham ya? Baik. Paham enggak ini? Antum jangan diam-diam aja, bingung saya ini. Paham tum? Ya, abal yamin, paham ta? Alhamdulillah. Tayyib. Jadi sekarang kalau antum bilang paham, saya tanya ini, saya tes ini. Kalau dipahami bahwasanya Allah itu di atas langit dengan tafsiran tadi yang salah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dipikul oleh langit atau ditutupi oleh langit, ini adalah merupakan penafsiran yang batil karena dua hal. Karena dua perkara. Apa perkara yang pertama? Abu Lamin. Karena perbedaan dari kesepakatan ahli ilmu dan ahli ibadah. Cak, antum susun lagi lah redaksi bahasanya itu. Enggak paham saya. Perkara yang pertama adalah berbedanya dengan menyelisihi. Menyelisihi dari kesepakatan ahli ilmu dan ahli ibadah. Ahli iman. Apa rupanya kesepakatan ahli ilmu, para ulama dan para orang-orang beriman tentang Allah di atas langit? Apa kesepakatan mereka? Bahwa ahli ilmu dan ahli iman bersepakat bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas arsinya. Kemudian mereka juga mengatakan demikian, tapi mereka tafsirkan yang batil. Kata mereka yang di atas arsy itu bukan Allah, bukan dirinya, tapi apa ya? Kekuasaannya. Hah? Siapa yang nambahkan? Tambah sampingnya Pak Guru. Pemahaman ini menyelisih siapa? Menyelisih kesepakatan para ulama, para ulama kaum muslimin, seluruh orang-orang beriman, ya. Dengan konsekuensinya, apa kata mereka di sini? Bahwasanya Allah Di atas aras berpisah daripada makhluk. Bain berpisah daripada makhluk. Tidak ada ya satupun makhluk yang menyatu dalam diri Allah, atau sebaliknya Allah diri Allah menyatu dalam zat makhluk. Enggak ada. Enggak pernah bercampur antara Allah dengan makhluknya. Tidak ada dalam diri Allah makhluk, tidak ada dalam diri makhluk itu Allah. Maka sebagian ungkapan-ungkapan yang batil harus dibuang. Ya. Saya ingat itu ada sebuah syair itu. Masyhur dia, seorang penyanyi, tapi ini bukan jadi hujah ya. Dia mengatakan Tuhan ada di sini. Tunjuknya dalam dadanya. Di dalam dada ini. Betul? Betul enggak ini? Tuhan ada dalam dada ini? Betul atau salah ini? Coba yang ngantuk saya tanya dulu. Ah, yang pejam-pejam mata siapa ini? Benar enggak, Dayat? Apa yang salah? Di mana jadi Allah Subhanahu wa taala? Taib, ahsanta. Tuhan ada di sini, di dalam dada ini. Batil. Enggak boleh dikatakan demikian. Subhanallah. Kalau Tuhan di dalam dada ini ada, la ilaha illallah, antum campur sama istri? Dia sama antum. Masuk ke WC, dia sama antum. Waliyadu billah, itu bukan Tuhan kita, Allah tabaraka taala. Ya? Subhanallah. Jelas sekali maknanya. Batil. Jadi kata yakni Dr. Salih Fauzan, apa kata beliau? Laisa fi dzatihi syai'un min makhluqatihi. Tidak ada dalam diri Allah itu makhluk apapun juga. Ya? Wala fi makhluqatihi syai'un min dzatihi. Tidak pula ada dalam makhluknya itu sesuatu apapun daripada diri Allah Subhanahu wa taala, berpisah. Enggak pernah bercampur. Tidak akan sama antara pencipta yang dicipta, tidak akan bersatu antara yang mencipta dan dicipta. Kecuali dalam paham-paham orang-orang kufar, ya. Manusia ini kalau anda kata dia belajar-belajar, berguru apa beriyadhah, bersungguh-sungguh, zuhud seterusnya, dia akan mencapai yakni setengah dewa, manusia setengah dewa atau anak dewa atau menjadi dewa. Batil. Menjadi Tuhan. Sebagaimana agama penyembah para arwah leluhur seterusnya. Waqad taqaddama al-kalamu fi tafsiri qawlihi ta'ala aamintum man fis sama', dan telah terjelaskan perkataan ahlu tafsir tentang firman Allah yang berbunyi aamintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dengan yang di langit. Ini jelas sekali ikhwan, barakallahu fikum. Allah mengatakan, "A'amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda?" Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit jika dia mau tenggelamkan bumi kalian? Siapa yang di langit? Allah. Subhanallah. Jelas banyak sekali ayat, banyak sekali tentang Allah. Yakni di atas langit. Maka makna di langit di sini wa annahu urida bis sama'is sama' al mabniyah wa annahu in urida bis sama'is sama' al mabniyah fa fi bi ma'na ala ay ala sama'. Jika diinginkan dengan kata-kata langit di sini adalah langit yang tujuh lapis, maka makna di langit adalah di atas langit. Bukan Allah di dalam langit tapi di atas langit. Enggak akan mungkin Allah di dalam makhluknya, mustahil di atas makhluknya. Bahkan di atas langit masih ada apa? Di atas langit masih ada apa? Aras. Bahkan sebelumnya di atas langit itu ada air. Di atas air itu ada kursi, ada aras Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika diartikan dengan makna langit itu adalah langit yang tujuh lapis, maka makna fis sama di langit adalah di atas langit. Makna fi ala dalam bahasa Arab, fi artinya bisa diartikan di atau di atas. Kaqaulihi ay 'ala as-sama'i kaqaulihi la usallibannakum fi judhu'in nakhli, atau makna fis sama' artinya adalah 'ala as-sama', di atas langit sebagaimana firman Allah tentang kisah Tukang sihir Fir'aun berkata, Fir'aun, la usallibannakum fi judhu'in nakhli, aku akan salib kalian di atas pohon-pohon kurma. Fi judhu'in nakhli bukan makna di dalam pohon kurma, tapi di mana? Di atas pohon kurma. Maka fi dalam bahasa Arab bisa diartikan apa? Di atas. Qul siru fil ardi, katakan Muhammad, berjalanlah kalian fil ardi, di bumi. Apakah maknanya di dalam bumi kita berjalan atau di atas bumi? Di atas bumi. Maka makna di sini diartikan apa? Di atas, ala. Ini pengertian pertama. Wa in urida bis sama'il 'ulu kana al ma'na fis sama'i fil 'ulu wallahu a'lam. Jika diinginkan dengan kata-kata sama dalam bahasa Arab bisa diartikan juga adalah yang di atas, maka Allah memang di sisi atas. Fis sama, Allah di atas. Sama, langit bisa diartikan dengan pengertian. Yang pertama, langit yang 7 lapis. Maka makna di atas langit ini adalah Allah di atasnya. Yang kedua, langit diartikan dengan atas. Yang pertama, langit maknanya adalah 7 lapis bangunan. Yang kedua, as-sama dalam bahasa Arab artinya yang di atas. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an, dia turunkan dari langit hujan. Apakah dari langit yang 7 lapis hujan turun atau bukan? Bukan, tapi dari atas maknanya. Diturunkan hujan dari atas. Bukan dari langit turun hujan. Dari atas, dari arah atas, dari awan yang digiring Allah ya dengan angin, dia berkumpul, bercampur menjadi berat, turunlah hujan. Maka makna wa yunazzilu minas sama, dan dia turunkan dari langit hujan air. Apa makna langit di sini? Atas, dari atas hujan turun, bukan dari bawah. Maka diartikan dalam pengertian yang kedua, Allah fis sama, Allah di atas adalah, di atas langit adalah Allah di atas. Bisa paham enggak ini? Ini udah ulangan ini. Udah ulangan kan? Udah ulangan 2 kali. Mungkin lebih 2 kali. Coba saya tes lagi lah, biar enak kita ini. Sebutkan pengertian ulama tentang makna a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Apa makna dengan yang di langit di sini? Apa makna dengan Tuhan yang di langit? Dia Tuhan yang di langit. Apa makna di langit ini? Siapa yang bisa? Angkat tangannya, antum? Ah, taip, ambil mikrofonnya. Apakah engkau beriman kepada Allah? Mangpis sama. Gak dengar suara antum. Arti mangpis sama itu Allah. Iya. Apa artinya di langit? Fis sama apa artinya? Di atas langit. Di atas langit. Jika langit disebut, jika langit ini dimasukkan dengan langit yang ketujuh. Langit yang 7 lapis, itu penafsiran pertama. Yang kedua, apabila arah atas. Apabila as-sama diartikan dengan atas, maka maknanya manfis sama, dia yang di atas. Arah atas, di atas sana Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam bahasa Arab artinya atas. Sama yasmu artinya yang di atas. Ya? Tayyib. Jadi telah disebutkan kesalahan yang yakni dari dua poin. Poin pertama, pemahaman ini jika dibenarkan maka dia telah menyelisih ijma, kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para ulama, orang-orang beriman bahwasanya Allah di atas arasy dengan dirinya, berpisah daripada makhluknya, tidak ada dalam makhluknya Allah dan tidak ada dalam Allah makhluknya, enggak ada, berpisah. Faktor yang kedua, perkara yang kedua, al-amru tsani anna hadha adh-dhanna mukhalifun wa musadiman li adillati al-Qur'an ad-dallati 'ala 'azamati Allahi wa ghinahu 'an khalqihi wa hajati khalqihi ilayhi. Bahwasanya pemahaman ini, pemahaman bahwasanya Allah itu dapat dipikul langit atau dilindungi, dinaungi oleh langit, ya, bertentangan, bertabrakan dengan dalil-dalil Al-Qur'an Al-Karim yang menunjukkan bahwasanya betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha kayanya Allah, tidak butuh kepada makhluknya sedikit jua pun. Kama fi qawlihi ta'ala wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Sebagaimana yang disebutkan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi luas langit dan bumi. Apa itu kursi tadi? Kita katakan. Apa arti kursi? Berkata yang Dr. Saleh, wal kursiyyu makhluqun 'azimun baina yadayil 'arsy. Kursi adalah makhluk yang sangat besar yang ada di bawah arsy. Wa huwa a'zam minas samawati wal ard. Dan dia lebih besar daripada besarnya langit dan bumi. Wal arsyu a'zamu minhu. Dan arsy sendiri lebih besar daripada itu. Bandingannya bagaimana? Kehalaqatin, sebagaimana rantai dicampakkan di padang pasir yang luas, maka rantai itu adalah langit dan bumi dengan seluruh isinya. Maka padang pasir yang luas itu adalah kursi Allah. Makanya disebut dengan ayat kursi. Kursi itu bukan sebagaimana kita pahami dalam bahasa Indonesia, ini kursi, tidak. Kursi dalam bahasa Arab maudhi'ul qadamain lil malik, letak tempat kaki raja. Ya, arasnya tinggi, di bawahnya ada kursi. Maka kata Syekh Dr. Salih Fauzan, kursi Allah saja meliputi luas langit dan bumi, sangat luas sekali. Kemudian aras Allah lebih besar daripada kursi. Seperti itu pula, andai kata kursi itu sebagaimana rantai dicampakkan di padang pasir yang luas, maka padang pasir yang luas itulah aras. Rantai itu adalah kursi. Di atas aras Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Ya, Allah tidak pernah butuh kepada aras, dan aras tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa memikul Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi menutupi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Fa idza kanat as-samawati wal ardu asghara min al-kursiyyi wal kursiyyu asghara min al-arshi wallahu a'zama min kulli shay'in fa kayfa tahwihi as-sama'u aw tuqilhu aw tudhillu. Kalau saja Allah lebih besar dari segala sesuatu, kata beliau, kalaulah langit dan bumi itu lebih kecil daripada kursi, dan kursi itu lebih kecil daripada arasy, dan Allah adalah zat yang teragung, yang terbesar dari segala sesuatu, bagaimana mungkin zat yang maha besar ini dapat dipikul oleh langit yang kecil, apalagi ditutupi oleh langit yang kecil? Enggak mungkin langit bisa memikul Allah, menutupi Allah. Makanya Allah katakan was-samawati matwiyatun biyaminih, langit digulung dengan tangannya di hari kiamat. Subhanallah. Langit itu makhluk aja tidak akan pernah bisa sampai ke langit sana. Ya, dalam athar Ibnu Mas'ud, jarak antara bumi ini dengan langit perjalanan, ya, disebutkan oleh yakni Ibnu Mas'ud perjalanan, yakni berapa tahun? Enggak salah saya 1000 tahun. Perjalanan 1000 tahun. Siapa yang orang punya umur sampai 1000 tahun? Ya, itu dari langit ini, dari bumi kita ini ke langit pertama perjalanan berapa? 1000 tahun. Subhanallah. Itu bintang-bintang, komet ini, komet itu, semua di bawah itu. Bukan dia di dalam langit. Di bawah langit semuanya dia. Antum tengok galaksi yang banyak, yang kadang-kadang cahayanya setelah 9 tahun baru tiba kemari. 9 tahun karena jauhnya dia. Itu semuanya masih di bawah langit. Pening kepala kita kok mikirkannya. Bumi kita aja enggak ada apa-apanya dibandingkan yang lain-lainnya, dibandingkan matahari dan lain-lainnya. Bumi kita ini dibandingkan galaksi-galaksi yang banyak, yang subhanallah, mungkin berjuta galaksi-galaksi itu, bintang-bintang lebih besar daripada matahari, lebih kuat sinarnya, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru. Semuanya itu masih di bawah langit pertama. Kata Allah, walaqad zayyana as-samaa'a dunya wa sabiha. Kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang, lampu-lampu. Itu bukan lampu-lampu, bintang-bintang itu ada dalam langit, tidak, di bawah, benda-benda di bawah langit. Langit itu ada makhluknya, ada penduduknya. Siapa? Para malaikat, ada pintu-pintunya dan seterusnya. Tema ketika Rasul naik ke atas, berjumpa dengan malaikat-malaikat, berjumpa dengan nabi-nabi, di langit ke satu berjumpa dengan nabi ini, Nabi Adam, seterusnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Subhanallah. Kemudian langit ini sendiri, langit ini tebalnya langit perjalanan 1000 tahun. Langit pertama, dari langit pertama kedua seperti itu pula jaraknya. Tebalnya pun seperti itu pula sampai ke langit ketujuh. Di atas langit ketujuh, ya, kursi Allah Subhanahu wa taala. Di atas kursi Allah Subhanahu wa taala, arasy Allah Subhanahu wa taala. Di atas arasy Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Dan ingat, arasy tidak pernah mampu memikul Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh kepada arasy. Bukan sebagaimana kita. Kita kok enggak, saya kalau anda kata enggak ada bangku ini jatuh saya. Allah laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang dapat sama dengan Allah. Ya, dikatakan yakni bahwasanya malaikat-malaikat memikul arasy. Pada hari kiamat ada berapa malaikat yang memikul arasy? 8 malaikat. Dan sifat bersemayamnya Allah bukan sifatul zat, tapi sifatul fi'il. Ingat, kita ulang-ulang lagi. Sifat Allah bersemayam itu bukan sifat zat, tapi sifat fi'il. Apa bedanya? Kalau sifat fi'il itu terkait dengan kehendak Allah. Kapan dia mau dia bersemayam, kapan dia mau tidak bersemayam. Kalau sifat zat terus menerus melekat dengan Allah SWT, tidak pernah berpisah. Contohnya wajah, selama-lamanya Allah berwajah. Ya, itu namanya sifat apa? Zat. Tetapi sifat ulu, Allah Maha Tinggi, itu sifat zat. Selama-lamanya Allah Maha Tinggi. Walaupun dia turun, dia katakan sepertiga malam terakhir ke langit dunia, turunnya Allah enggak sama dengan kita. Tidak ada konsekuensi harus pindah tempat dan seterusnya. Bagi kita turun untuk pindah tempat, bagi Allah tidak. Ya, jangan pening kepala antum kalau Allah turun bagaimana saya boleh terus. Berarti Allah menyatu dengan bumi, dengan makhluk, dengan langit. Tidak pernah Allah menyatu dengan makhluk. Ya, enggak akan mungkin dapat bumi ini, langit ini memikul Allah SWT. Enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin Allah dapat masuk ke dalam langit ini. Masya Allah, Subhanallah. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Maka antum enggak usah pening-pening. Antum imani hadis. Turun-turun. Bagaimana? Terserah kepada Allah SWT. Yang jelas, dia selama-lamanya memiliki sifat ulu, maha tinggi. Enggak pernah sesaat pun Allah hilang daripada sifat ulu, sifat maha tinggi. Jadi harus dibedakan antara sifat istiwa bersemayam dengan sifat ulu, maha tinggi. Kedua-duanya berbeda. Siapa yang bisa bedakan? Pak Irfan. Apa beda antara sifat ulu dengan sifat istiwa? Ulu artinya maha tinggi, istiwa bersemayam. Sifat ulu, sifat bersemayam itu adalah sifat sifat ulu, sifat tinggi. Sifat Allah maha sifat, tinggi. Selama-lamanya Allah tetap maha tinggi. Namanya sifat ulu. Kenapa sifat ulu? Adalah sifat zatnya. Sifat zat. Kemudian yang istiwa, disebut istiwa atau bersemayam adalah sifat fi'il. Sifat fi'il bedanya apa? Bedanya bahwa sifat fi'il itu kapan saja Allah mau bersemayam, maka Allah akan bersemayam. Tayyib. Sifat fi'il ahsanta. Berkaitan dengan kehendak Allah. Contohnya seperti sifat turun. Itu sifat apa? Fi'il. Ya. Sifat murka, Allah murka kepada orang-orang kufar, itu sifat fi'il. Bukan sifat yang melekat dengan diri Allah selama-lamanya. Bukan. Tapi sifat qudrah, ya, hayat, hidup, ya, sama selama-lamanya, ya, basar selama-lamanya, ya, Allah tetap mendengar, melihat selama-lamanya. Ya, ini namanya sifat dzatiyah. Wajah, mata, ini semuanya sifat dzatiyah. Tertawa, sifat fi'liyah. Ya, Allah Rabb kita tertawa daripada dua orang laki-laki. Yang satu membunuh yang lain, dua-duanya masuk surga. Bagaimana demikian? Ya. Yang satu dibunuh dalam keadaan dia muslim, yang membunuhnya ini kafir. Maka yang muslim ini mati syahid ke surga, yang kafir ini masuk Islam, ya, kemudian dia pun masuk surga. Sebagaimana kisahnya, kisahnya yakni Hamzah yang dibunuh oleh Habsyi. Sifat ya'jab, sifat ta'jub, itu sifat fi'liyah. Telah banyak kita sebutkan di pangkal pelajaran kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana dia merupakan sifat fi'liyah, sifat tertawa, sifat yakni farah, sifat gembira bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat apa? Sifat fi'liyah. Tapi ingat, seluruh sifat Allah tidak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Itu harus kita pahami kaidahnya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita harus bantah, oh enggak mungkin kalau anda kata dia tertawa berarti dia sama dengan makhluk. Enggak, berbeda. Enggak mungkin Allah punya tangan berarti dia sama dengan makhluk, berbeda. Tangan makhluk aja berbeda-beda, ya. Tangan makhluk berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, dan seterusnya. Apalagi dengan Allah. Kesamaan nama-nama dalam sifat-sifat Allah dan sebagian sifat makhluk, walaupun sama namanya, tapi berbeda hakikatnya. Taib. Jadi yang kedua, perkara kedua bertentangan dengan dalil Al-Quran Al-Karim tentang, yakni bagaimana besarnya kursi Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan langit. Besarnya ars dibandingkan kursi. Bagaimana mungkin langit yang begitu kecilnya dapat memikul Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an Allah katakan hari kiamat Allah akan gulung langit dengan tangan kanannya. Subhanallah. Dia gulung. Langit itu dia gulung. Subhanallah. Besar sekali Allah Subhanahu wa taala. Ini Tuhan kita. Dia punya zat dan dia terbesar dan dia maha tinggi. Subhanallah. Dan dia maha perkasa. Dan dia maha melihat dan dia maha mengetahui, walaupun dia di atas arusnya, di atas arusnya bersemayam, dia mengetahui apapun yang kita perbuat, yang kita katakan, yang tersembunyi dalam hati kita, dia ketahui semua, menyertai kita dengan ilmunya, dengan kekuasaannya dimanapun kita berada. Ini Tuhan yang kita. Orang Jahmiyah enggak punya Tuhan dia. Tuhan mereka enggak di atas, enggak di bawah, enggak dalam alam, enggak di luar alam, ya, tidak dekat, tidak jauh. Subhanallah. Tuhan mereka Jahmiyah. Tuhannya orang-orang Hululiyah, bukan Tuhan kita. Tuhan orang-orang Hululiyah, Tuhan mereka itulah yang menyatu dengan alam, itulah Tuhan. Alam itu Tuhan, Tuhan itu alam. Makhluk itu Tuhan, Tuhan itu makhluk. Itu orang Hululiyah, pemahaman wahdatul wujud. Adapun kita tidak. Tuhan kita Allah berpisah daripada makhluknya, di atas arasnya, mengetahui apapun yang kita perbuat, mendengar apapun yang kita perbuat, apa yang kita katakan, dan dia menyertai kita dimanapun kita berada. Bukan dengan apa? Zatnya. Enggak akan mungkin dengan zatnya Allah menyertai kita. Enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin Allah masuk dalam alam raya ini yang begitu kecilnya. Mustahil. Konsekuensinya yang sangat buruk sekali. Makanya kalau orang mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana, kita katakan apa yang kau maksudkan ini? Ya? Kalau dia bilang dengan zatnya, batil. Perkataanmu ini kufur, lebih kufur daripada orang Nasara. Orang Nasara masih mengatakan Tuhan itu menyatu dengan Isa. Kamu mengatakan Tuhan itu di mana-mana ada, menyatu dengan semua tempat, menempati semua tempat, kotoran-kotoran, najis-najis, lubang sampah, toilet semuanya di sana Tuhan. Na'udzubillah, itu bukan Tuhan kita. Kalau dia katakan di mana-mana dengan ilmunya, bukan dengan zatnya, dengan ilmunya, dengan kuasaannya, kita bilang makna yang kau ucapkan itu benar. Tetapi Allah tidak pernah ajarkan engkau untuk mengatakan Tuhan itu di mana-mana. Istilah ini buang. Jangan pakai istilah-istilah yang dapat menjerumuskan orang. Paham? Jadi kalau dia mengatakan Tuhan kita Allah di mana-mana, pertama, panggil dia, tanya, maksudmu apa ini di mana-mana? Ya dengan dirinya di mana-mana dia. Berarti menyatu dengan alam raya. Batil ungkapan ini. Kalau dia katakan menyatu dengan dirinya, batil. Berarti dalam dirimu ada Tuhan. Kau campur istrimu, di sana ada Tuhan. Engkau pergi ke kamar mandi, di sana Tuhan ikut. Dengan dirinya, masuk kamar mandi. La ilaha illallah. Batil. Itulah yang, karena itulah dikafirkan Ibn Arabi. Dipanggil Al-Hallaj. Ya. Di negeri kita ini enggak tahu entah benar enggak sanadnya, ya. Karena itulah dipenggalnya Syekh Siti Jenar, kita enggak tahu itu entah benar atau enggak. Enggak peduli kita. Yang jelas sejarah mengungkapkan bagaimana Al-Hallaj dieksekusi mati oleh penguasa kaum muslimin, ya, karena mengatakan perkataan demikian, dirinya telah menyatu dengan Tuhan. Kalau dia mengatakan, bukan, masukku di mana-mana, bukan dengan dirinya lah, tapi ilmunya, di mana-mana pun kita berada dia tahu, dengan kekuasaannya, kita bilang, makna yang kau ucapkan itu benar, tapi istilahmu ini istilah yang harus kau buangkan, harus kau tinggalkan, harus kau buang, karena dapat menggelincirkan orang kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Makanya kita harus jaga Allah daripada nama-nama yang tidak pernah Allah terangkan tentang dirinya. Ya, nggak perlu antum bilang Allah memiliki sifat baka, nggak perlu, nggak ada kejelasan demikian. Ya, walaupun benar maknanya Allah memiliki sifat wujud, nggak pernah Allah katakan demikian, walaupun benar maknanya qidam, Allah memiliki sifat qidam yang berkekalan, maknanya benar, tapi ini istilah yang bid'ah. Paham itu? Enggak ada. Yang ada disebutkan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, itu yang ada. Al-zahirul batin, dia yang tinggi, dia yang dekat. Itu yang ada. Enggak perlu kita bahasa-bahasa lain. Qidam. Ya, mukhalafatul hawadits. Memang benar Allah itu enggak akan sama dengan yang baru, dengan makhluk. Tapi istilah ini istilah bid'ah. Katakan laisa kamitslihi syai'un. Kita ambil semua nas Quran, enggak usah karang-karang tentang nama Allah, sifat Allah, jangan dikarang-karang. Paham? Ya? Bahaya kita karang-karang. Ya Allah katakan, kita katakan. Ya Allah nafikan, Allah tolak, kita tolak. Ya Allah diam, kita pun diam. Para sahabat enggak ada yang ngotot. Apa makna fis sama, yang di atas langit, apa itu makna? Enggak ada mereka yang ngotot. Mereka paham sekali. Enggak ada mereka yang ngotot. Ya Rasulullah, apa makna istawa itu? Apakah maknanya istawa itu bersemayam atau maknanya menguasai? Enggak ada. Mereka paham. Mereka diam. Ya? Kalau Allah batil mengatakan Allah di atas, enggak akan mungkin Rasulullah tunjuk ke atas ketika dalam haji wada. Dia katakan ketika disampaikan khutbah hajannya, khutbahnya, khutbah wada dalam haji wada, dia sampaikan khutbahnya, dia katakan Allahumma inni ballaghtu fashhad, ya Allah aku telah sampaikan, saksikan. Dia tunjuk, dia angkat telunjuk tangannya, dia arahkan ke langit, Allahumma inni ballaghtu, ya Allah aku telah sampaikan. Ya kan? Masa jauh-jauh, fitrah kita saja ketika kita berdoa meminta, subhanallah, fitrah kita ini mencari yang di atas, enggak ada untuk mencari yang di bawah, enggak ada mencari yang di samping, enggak ada, yang di atas, ya Allah, ya Allah, fitrah antum itu mencari yang di atas. Ini yang membuat Imam Al-Juwayni pening kepalanya, ya, cerita panjang lebar A, Z, A, B, C, sampai Z tentang Allah enggak bertempat, enggak ada, segala macam. Bertanya ketika itu seorang laki-laki dari Hamadan, ya Sheikh, tolong kau bantah gimana diriku ini, fitrahku ini, ketika dia mencari sesuatu, dia mencari ke atas, dalam kondisi terjepit dia mencari sesuatu yang di atas, bagaimana cara membantah fitrah kita ini? Pening kepala Imam Juwayni, lantas dia turun dari kursinya berkeringat, dia terpakur, dia berkata, Imam Juwayni, bingung aku jawab, menjawab Hamadan ini, bingung. Dikatakan oleh para ulama, gara-gara inilah terakhir dia rujuk kepada akidahnya Ahlussunnah. Tak bisa antum bantah itu, ya. Orang-orang kafir pun tidak pernah meyakini patung-patung yang mereka ciptakan itulah Tuhan yang mencipta, yang menyembah, enggak. Dia akan tuntut yang paling di atas sana, ya. Subhanallah, itu fitrahnya makhluk, fitrahnya semua manusia, kecuali yang menyimpang fitrahnya. Yang menyimpang enggak, menyimpang, beda dia. Kalau fitrah orang yang masih lurus, mencari, menuntut yang di atas, dan itu sifat kemuliaan bagi Allah SWT, ya. Yang di atas itu sifat kemuliaan. Banyak sekali keterangan Al-Quran Al-Karim, Rasulullah naik mi'raj, mengambil perintah salat, dia ke atas langsung berdialog dengan Allah SWT, menjumpai Allah SWT, walaupun Nabi tidak pernah melihat Allah. dengan mata kepalanya ke atas dia. Jibril sampai ke Sidratul Muntaha selesai. Ke atas Allah berdialog dengan Rasulullah SAW. Subhanallah. Diangkat Allah SWT. Tayyib. Tentang amalan-amalan kita diangkat Allah SWT. Banyak sekali keterangan-keterangan. Malaikat-malaikat yang naik ke Allah SWT. Banyak sekali. Andai kata Quran dibolak-balik, banyak sekali keterangan berpuluh ayat yang menjelaskan Allah di atas, baik dengan bersemayam, turunnya sesuatu daripada Allah, naiknya kepada Allah sesuatu, ya, dan seterusnya. Mengenai malaikat Allah katakan, ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Itu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di atas, tapi dia bersama kita, menyertai kita dengan ilmunya. Wakadzalika qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi untuk tidak bergeser dari tempatnya, jatuh. Bumi ini ikhwan, antum bayangkan bumi kita ini enggak ada sandarannya. Di mana nempel bumi kita ini? Ada enggak antum tengok bumi ini ada? Ada apa namanya ini? Apa kita bilang ini? Hah? Penyanggahnya. Ada enggak penyangga bumi itu? Antum lihat enggak? Itu telah difoto bumi dari jauh. Ada enggak penyangga bumi itu? Bulan itu ada enggak penyanggahnya? Langit itu ada enggak penyanggahnya? Ya? Enggak ada. Subhanallah. Kalau enggak jatuh karena Allah yang menahannya. Subhanallah. Subhanallah. Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi'iznihi. Dan dia tahan langit untuk tidak terjatuh ke bumi dengan izinnya, kecuali illa bi'iznihi. Kecuali dengan izinnya. Allah tahan langit agar tidak terjatuh ke bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mau, akan datang masanya dia timpakan langit ini ke bumi. Kapan itu? Hari kiamat. Masya Allah. Langit itu pecah-pecah. Dia timpakan ke bumi ini semua. Hancur semua kita. Subhanallah. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bahwasanya tegaknya bumi ini, tegaknya langit dan bumi dengan perintah Allah. Dia katakan kun fayakun. Subhanallah. Allah yang menjaga. Banyak sekali ikhwan, antum perhatikan dalam ilmu perbintangan, banyak sekali pan-pan ini, ya, yang dia berputar pada porosnya tapi tidak bersentuhan satu sama lainnya. Banyak, berjuta jumlah bintang itu. Kalau satu saja nabrak yang lain, apa jadinya bumi ini? Hancur. Ya. Galaksi kita ini ada Mars, Jupiter, entah apa-apa banyak. Jalan pada porosnya, enggak ada satupun yang dia itu salah, tergelincir, jatuh daripada porosnya. Subhanallah. Enggak pernah matahari itu menabrak bumi, bulan menabrak bumi, enggak pernah. Dan yang lain-lainnya semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun fi falakin yasbahun, semuanya berjalan pada porosnya Allah telah atur, telah Allah tentukan. فهذه الآيات تدل على أن السماوات والأرض بحاجة إليه. Semua ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya langit dan bumi begitu butuhnya kepada Allah, membutuhkan Allah. فَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُهَا أَنْ تَزُولَ, dialah yang memegang semuanya agar tidak terjatuh. أَوْ تَقَعَ, ya, untuk tidak lepas ataupun terjatuh. وَيَكُونُ قِيَامُهَا بِأَمْرِ وَحْدَهُ, semuanya ini tegak dengan perintahnya. Fala yu'qal ma'a hadza an yakuna subhanahu bihajatin ilaiha, tidak pernah sama sekali masuk akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada langit. Lituqillah au tudillah, untuk memikul Allah ataupun melindungi Allah, menaungi Allah. Ta'ala Allahu an hadza dhannil batil uluan kabira, maha tinggi Allah daripada prasangka yang batil ini. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita malam hari ini, insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang enggak paham? Kita ulang-ulangi lagi. Silakan. Antum mau izin atau bertanya? Tafadhal. Kasih mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa zat Allah itu tidak turun kepada langit dan ulangi, bumi. Ulangi. Bahwa zat Allah itu tidak turun ke langit dunia. Saya enggak ada sebutkan demikian. Ya, yang menjadi pertanyaan saya bagaimana ketika ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, lalu gunung yang di hadapan Musa itu hancur lebur, dan Musa berkata-kata, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Saya tidak pernah katakan bahwasanya Allah SWT yang tidak turun ke bumi, zatnya tidak turun ke bumi, tidak turun ke langit, bukan ke bumi, ya, tidak. Tapi saya katakan bahwasanya kita harus menerima setiap hadis yang menjelaskan tentang Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Tapi turunnya Allah SWT tidak sama dengan turun kita. Tidak ada istilah pindah-pindah tempat dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, tidak. Ya, maksud saya tidak ada istilah pindah tempat sebagaimana makhluk bergeser seperti itu, tidak. Ya, karena Allah SWT itu tidak sama dengan makhluk. Turunnya Allah tidaklah maksudnya bahwasanya Allah masuk ke dalam langit, mustahil. Tadi telah jelaskan, telah kita bahas alangkah kecilnya makhluk langit ini dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bagaimana turunnya? Kita imani saja sebagaimana Allah katakan, tanpa kita harus akal-akali. Jangan tanyakan kaifa, bagaimana turun Allah Subhanahu wa taala? Mustahil akan apa kita cerna. Yang jelas kita imani bahwasanya dia turun, ya. Tapi tidak ada konsekuensi sebagaimana makhluk pindah tempat, enggak ada. Bukan Allah SWT seperti itu. Itu tadi yang saya sebutkan. Allah Ta'ala alam. Adapun kisah Musa AS yang berbicara dengan Allah SWT, tidak harus ketika Allah SWT berbicara dengan Musa, Allah itu, ya, masuk ke dalam makhluknya, ke dalam alam raya ini. Enggak, mustahil. Tetap dia di atas selama-lamanya. Antum harus paham bahwa sifat ulu, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas, itu sifat apa tadi? That selama-lamanya Allah tetap maha tinggi, walaupun dia berbicara langsung kepada Musa di bumi, walaupun ketika di gunung Tursina Allah berbicara dengan Musa, ketika Musa berangkat ke gunung Tursina kemudian dia melihat api, dia datangi, berkata Allah ketika itu kepada Musa, ya Musa inni ana rabbuk, wahai Musa aku ini adalah Tuhanmu, fakhla'na 'alaik, lepaskan kedua sandalmu, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau sekarang di lembah yang suci. Ini Allah SWT berbicara langsung kepada Musa AS. Kemudian ketika Musa berangkat selama 40 hari ke Gunung Tursina untuk mengambil wahyu, mengambil Taurat, ya, Musa enggak sabar karena terus-menerus berbicara kepada Allah, tapi enggak melihat Allah SWT, sehingga dia minta untuk melihat Allah. Maka Allah katakan, lan tarani, engkau tidak akan dapat melihatku di dunia. Walakin انظر الى الجبل, tapi cobalah lihat ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, jika gunung itu tetap kokoh pada tempatnya engkau akan dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, tatkala Allah Subhanahu wa taala tajalla, ya, Allah singkap cahayanya, hijabnya, tersingkap hijabnya yang dari yang terbuat, ya, hijab Allah itu adalah cahaya, maka seketika gunung itu, falamma tajalla rabbul jalal ja'alahu dakka, gunung itu bergoncang, fa kharra Musa sa'iqa, maka Musa pun jatuh pingsan. Gunung enggak sanggup, Allah SWT buka sedikit hijabnya saja. Kata Rasulullah, hijabuhu nur, hijab Allah itu cahaya. Lau kasyafa, andai kata dia singkap hijab ini, lahtaraqa man taha ilaihi, akan terbakarlah penglihatan makhluk yang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sanggup kita melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kelak di surga barulah Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan wajahnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Wallahu ta'ala. Paham antum? Taib. Yang lain? Jadi walaupun Allah berkata-kata dengan Musa alaihissalam, tapi dia tetap di atas. Yang didengar Musa itu suara Allah langsung, bukan sebagaimana pandangan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah. Kata mereka, mustahil Allah itu memiliki suara yang didengarkan. Berarti dia sama dengan makhluk. Karena konsekuensinya kalau ada suara, ada pita suara, ada ini makhluk. Ada napas, ada udara dan seterusnya. Ini makhluk. Dia samakan Allah dengan makhluk. Akhirnya kata orang Mu'tazilah apa? Allah buat pohon di sana itu yang berbicara kepada Musa. Baik, kita bilang, kalau pohon yang berbicara kepada Musa, seolah-olah dia merupakan penyambung lidah, speaker, kenapa pohon ini berkata, akulah Tuhanmu? Enggak layak tuh pohon mengatakan aku Tuhanmu. Inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Bolehkah pohon berkata demikian? Enggak boleh. Ini pahamnya orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, yang batil. Ahlu sunnah mengatakan Allah memiliki, yakni kalam Allah haqiqatan, sebenar-benarnya Allah berbicara dengan huruf, dengan suara yang didengar. Ya, itu yang didengarkan Jibril daripada Allah. Langsung Allah Subhanahu wa taala membacakan Quran kepada Jibril, Jibril langsung sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada kurang, tanpa ada lebih. Itu ahlu sunnah. Kalau orang-orang Asy'ariyah mengatakan kalamullah kalamun nafsaniyun, perkataan dalam hati, perkataan dalam diri Allah. Jika diekspresikan dalam bahasa Arab, itulah dia Quran. Jadi siapa yang mengekspresikannya? Jibril. Batil. Orang Asy'ariyah batil. Pemahaman mereka tentang kalam berbeda dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kata mereka Allah tidak bisa berkata-kata dengan perkataan dengar, dengan suara dan huruf, enggak bisa. Dalam hati saja. Diekspresikan oleh Jibril, Jibril yang menafsirkan. Berarti itu perkataan Jibril bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka merasa berat kalau andai kata Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara, dengan huruf yang dengar, berarti dia sama dengan makhluk. Karena itulah mereka tolak. Mereka takwilkan. Pemahaman siapa ini? Orang-orang Asy'ariyah. Kalaupun orang-orang Mu'tazilah, mereka tolak total. Allah enggak berbicara. Wallahu ta'ala alam. Alas? Cukup? Ada yang lain? Silakan. Pakai mikrofon. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti yang kita ketahui Ustaz, bahwa bumi ini kita ketahui dalam bentuk yang bulat. Di belahan bumi yang kita duduki sekarang ini, kita menghadap kepada ke atas. Begitu juga dengan di belahan bumi yang di bagian bawah atau di sampingnya, semua menghadap kepada yang atas. Apakah pengertian Allah itu di atas bisa diartikan dengan Allah itu mengitari? Permasalahannya yang kita ketahui bahwa bumi ini dalam posisi bulat. Terima kasih Ustaz. Ya, ini syubhat orang-orang yang mendahulukan akal daripada nas. Ya. Yang terkadang enggak benar apa mereka katakan. Mereka intinya mengatakan atas itu kan sesuatu yang relatif. Kita tunjuk di atas boleh jadi bagi mereka yang di bumi belahan mana itu di bawah mereka. Tapi ini semuanya perlu antum cek kembali, tinjau ulang kembali. Bumi ini mau besar sekali. Ya. Besar sekali bumi ini. Kemudian apakah ini antum aja enggak bisa masuk akal antum? Yang di bawah bagaimana jalannya? Antum apakah merasa ketika antum di bawah itu jalannya gini, kaki antum di atas kepala di bawah? Gimana? Coba bayangkan lu. Karena besarnya ikhwan, kita enggak bisa bayangkan ini semua. Antum tengok globe itu. Semut itu bisa aja jalannya. Ya. Bumi kita ini ada enggak orang yang di sebelah sisi bumi yang samping jalannya nyamping ini? Apa? Bisa antum terangkan kepada saya dulu. Taib dengan orang-orang di bawah sana, letaknya posisinya di bawah mungkin. Entah di mana, entah di benua Australia, di atasnya Amerika, di bawah Australia. Apakah mereka jalannya sebagaimana saya sebutkan, kaki mereka itu di atas kepala di bawah? Enggak juga. Ya. Dari mana kita bisa pastikan tinggi itu yang namanya bumi itu, kata atas itu bagi penduduk bumi itu relatif. Dari mana kita bisa pastikan seperti ini? Akal kita aja gak bisa mencerna bagaimana kita bisa berdiri sebelum begini. Ya, yang jelas, ya, kalaupun benar apa yang antum katakan, bahwasanya bumi ini semuanya adalah bumi dan alam raya semuanya itu di bawah langit. Semua bumi, planet, apapun juga itu semuanya, bintang-bintang itu di bawah langit. Ya, gak peduli kita tak benar, tak salah ungkapan itu, pokoknya semuanya di bawah langit dan Allah SWT di atas langit. Yang kita tunjuk adalah langit kita. Ya, selesai permasalahan ini, ikhwan. Kalau enggak pening antum, kan enggak pernah orang-orang yang di bawah itu nunjuk atas kami, kepalanya sambil ke bawah, kakinya ke atas, tunjuknya atas paling bawah sana, enggak ada. Ya, mereka tunjuk langit-langit semua. Bulan mereka itu tetap di mana? Di atas. Ya kan? Ada enggak bulan di bawah dia? Di bawah. Enggak ada. Ya, ini takwil yang batil. Nah, kalau antum bingung, jangan pikirkan. Yakin saja nas bahwasanya Allah SWT itu harus. Itu ilmuwan enggak bisa buktikan itu. Ya, relatif enggak bisa. Makanya antum jadi bingung jadinya kan? Enggak pernah kita menganggap kita jalan itu dengan keadaan kita di bawah ini, jalan kita enggak ada. Semua dengan datar kita berjalan. Subhanallah. Makanya bumi ini Allah SWT hamparkan. Kita enggak tahu bagaimana caranya begitu besarnya bumi ini. Dikatakan bumi kita bergerak, kita mau bilang enggak percaya? Percaya juga. Mau kita buktikan? Payah buktikannya. Subhanallah, udahlah. Antum beriman dengan nas-nas Al-Qur'an, beriman dengan nas-nas hadis, selesai perkara. Banyak perkara-perkara yang dianggap ilmuwan itu benar, ternyata terkadang salah. Menurut konsep Al-Qur'an salah. Ya, masih banyak perbincangan oleh ulama-ulama, perbincangan ilmuwan-ilmuwan, apakah bumi ini yang mengintari matahari atau matahari mengintari bumi? Pandangan-pandangan sebagian orang mengatakan bahwasanya bumi ini yang mengelilingi matahari. Ya, sebagian ulama mengatakan matahari yang mengelilingi bumi. Subhanallah. Dia bacakan ayat-ayatnya seperti pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Itu bukan suatu yang pasti kebenarannya, ya. Maka kita enggak terlampau peduli perkara-perkara seperti ini. Karena enggak ada sana kaitan dengan amal, sah tidaknya enggak ada. Ya, yang mengetahui bumi itu peta, maka enggak sah amalannya, enggak ada. Ya. Maka Allah enggak membanding kita kecuali apa yang mampu kita pahami saja. Wallahu taala alam. Mungkin itu sekedar untuk meringankan beban antum. Banyak hal-hal yang antum pening, contohnya. Ini kalau pakai akal ya. Gimana Ustaz dengan malam Lailatul Qadar itu? Malam itu berbeda-beda. Ya kan? Di sini siang, di Amerika sana malam. Malam di Amerika, siang di sini. Gimana Ustaz turunnya Allah pada malam itu, turunnya malaikat-malaikat malam Lailatul Qadar itu gimana? Udahlah, enggak usah pening-pening. Pokoknya dia turun. Enggak usah antum pening-pening. Ya? Mikirkan sampai akhirnya antum stres. Muncullah partai baru. OGB, OGB, orang gila baru. Enggak usah. Imani saja. Ya. Allahu taala alam. Banyak yang antum kalau memikirkan enggak bisa terpikirkan karena enggak bisa pakai akal, pakai wahyu. Nanti gimana antum dikubur nanti ditanya pakai bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Karu? Antum diam. Yang Allah diam, maka diam, jangan banyak bicara. Ini disebut oleh para ulama dengan soal tanattu', soal pertanyaan yang sifatnya tanattu', memaksakan diri, takalluf, yang kita dilarang mempertanyakannya. Maka enggak perlu antum bertanya seperti yang tadi ditanyakan oleh beliau, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu tanyakan. Andai kata nanti kambing kawin sama babi, lahir anaknya, apa jadinya? Apa hukumnya? Jangan tanyakan. Andai kata nanti kita sampai di bulan, gimana kita sholat? Ke arah mana? Gimana waktunya? Jangan tanyakan. Takalluf. Buah yang dimakan Nabi Adam itu apa? Apa buahnya? Ada yang mengatakan anggur, ada yang mengatakan apel, macam-macam. Untuk apa? Untuk apa kita tahu? Sesuatu yang Allah tidak terangkan, Allah dia menunjukkan kepada kita, tidak ada maslahatnya kita mengetahuinya. Paham antum? Enggak ada maslahatnya kita mengetahui. Berarti kita tunjuk sini, tunjuk, enggak ada maslahatnya. Paham? Hindarilah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena ini yang dilarang dalam agama. Ya. Makanya Allah katakan la tas'alu an asya. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu, in tubdalakum tasukun. Andai kata dijawab oleh Allah SWT akan membuat kalian merasa berat. Apa kata ulama pertanyaan ini dilarang? Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tanattu. Enggak ada manfaatnya. Ya. Terlampau takalluf. Berlebih-lebihan, ya. Sebagaimana pertanyaan seorang kepada Imam Malik, wahai Imam, bagaimana Tuhan kita bersemayam? Imam Malik tidak senang apa kata ini. Karena enggak pernah para sahabat bertanya bagaimana Tuhan kita bersemayam. Maka Imam Malik marah, berkeringat ketika itu dia menahan amarahnya, ya. Kemudian dia katakan, keluarkan orang ini. Al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam itu kita pahami secara bahasa. Wal kaifu majhul. Bagaimana Allah bersemayam tidak pernah diterangkan Allah. Wal imanu bihi wajib. Beriman tentangnya perkara wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah perkara bid'ah. Keluarkan orang ini. Maka antum kalau membaca nas-nas, nanti banyak akal antum berperan, enggak paham, katakan saja aku beriman dengan Allah SWT. Banyak. Nanti antum bicara tentang masalah-masalah, tanda-tanda hari kiamat, banyak kali perkara-perkara yang antum bingung. Tanya Ajud, Majud, di mana tempatnya, bingung antum. Seterusnya, ya. Peperangan kelak Ajud Majud, mereka dengan panah-panahnya, kemana bom, kemana ini, kemana. Jangan pakai akal. Ini nas. Api kelak yang keluar daripada Adan, dari Yaman, menggiring manusia kepada mahsyar di negeri Syam. Berlari-lari manusia pagi, sore, siang, malam mereka berlari mengumpulkan manusia di padang mahsyar, api ngejar manusia. Banyak yang antum makan pening. Dajjal akan keluar, imani saja. Ya, makanya ciri-ciri ahlu sunnah, walaupun mereka tidak memahami nas tersebut dengan akal mereka, mereka terima. Mereka katakan semua daripada Tuhan kita. Ya, mereka meyakini kedangkalan pemahaman mereka, akal mereka, akal mereka enggak sampai. Jangan dustakan hadis, jangan dustakan ayat lantaran akal kita tidak bisa mencernanya. Jangan salahkan ayat, jangan salahkan hadis jika dia sahih, tapi salahkan akal kita sendiri karena akal kita yang memang lemah tidak dapat mencernanya. Ya. Ruh saja antum enggak bisa mencerna. Ruh yang bersama kita selalu enggak pernah antum bisa mencernanya bagaimana? Kita tidur, bagaimana roh? Bagaimana bentuknya ketika dia kecil, kita kecil, gimana dia? Bersama kita roh ini semua. Makanya Allah katakan, ya sa'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh adalah urusan Tuhanku. Enggak tahu kita. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Tidaklah akan diberikan ilmu kecuali yang sedikit saja. Enggak ada ilmu kita ini. Banyak yang Allah SWT tutupi daripada kita ilmunya. Tentang masalah angin, semua kita merasa, ya, kipasnya di atas kita merasa ada angin di bawah. Enggak nampak kita ada angin, tapi dia ada. Subhanallah. Angin aja antum enggak bisa bayangkannya. Angin ciptaan Allah SWT enggak terlihat oleh antum, terasa dia ada. Begitu hebatnya angin ini. Dengan angin berapa banyak kekuatan-kekuatan bisa dihasilkan. Itu semua mesin-mesin dengan angin itu semua. Ban itu semua banyak sekali. Gas semuanya dengan bantuan angin. Subhanallah. Api, angin, air, itu semua makhluk Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.